إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين جماعة صلاة جماعة رحمني الله وإياكم أجمعين الحمد لله كذا بشكر kepada الله سبحانه وتعالى bahwa hari-hari ini kita berada di bulan yang mulia yaitu bulan Dzulhijjah yang mana di bulan ini ma'asyiral muslimin Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada kita untuk menunaikan suatu amalan ibadah yang agung yang besar yaitu ibadah kurban yang berupa pelaksanaan penyembelihan hewan-hewan kurban yang kita lakukan itu semua dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam banyak ayat-ayatnya. Demikian pula dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengingatkan kita dalam firman-Nya. Inna a'tayna kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu nikmat yang banyak. Karena itu dirikanlah solat. Fasholli li rabbik, maka tegakkanlah, dirikanlah solat untuk Rabbmu. Wanhar, dan sembelihlah korban. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang bencimu adalah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga Allah Taala memerintahkan kepada kita dalam ayat yang lain, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah Ta'ala mengingatkan dalam firman di surat Al-An'am ayat 162 dan 163, katakanlah sesungguhnya salatku dan nusukku, nusuk maknanya adalah dzabhi, sembelihan korbanku, atau makna yang lain adalah ibadahku, lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah rabbil alamin, la syarika lah, tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, demikian itulah aku diperintah dan aku adalah orang-orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ayat-ayat yang mulia ini ma'asyiral muslimin menunjukkan kepada kita perintah agar kita berkorban, menyembelih hewan-hewan korban sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ibadah korban itu, naam, bukan maknanya kita mempersembahkan yakni sembilan korban kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Allah tidak putus dengan makanan berupa daging ataupun darah ataupun tulang hewan korban kita. Tidak. Sebagaimana Allah taala tegaskan dalam firman yang lain di surat Al-Hajj ayat yang ke 6, ayat yang kedua, ayat yang ke-60. Sebutkan di sana 37. Allah berfirman, "La yanalallahu luhumuha wa la dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Kata Allah Ta'ala, tidak akan sampai kepada Allah daging-daging korban kalian, demikian pula darah-darah sembelihan korban kalian. Tetapi yang sampai kepada Allah Ta'ala hanyalah ketakwaan dari kalian. Ini menunjukkan bahwa sungguhnya perintah korban terkait dengan ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni ketundukan, kepatuhan seorang hamba di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperintah berkorban, dia laksanakan apakah tidak? Dia diperintahkan untuk mengeluarkan hartanya dengan membeli hewan sembelihan korban, dia patuh ataukah tidak? Ini semua tergantung nilai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah Ta'ala menegaskan bahwa daging sembelihan korban kalian, darah-darah sembelihan korban kalian tidak akan sampai kepada Allah. Karena Allah Ta'ala tidak butuh diberi makanan. Allah tidak membutuhkan yang namanya makanan ataupun minuman atau sesajian dan sebagainya. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Zat yang Maha Kaya. Sehingga Allah tidak butuh itu semua. Tapi Allah perintahkan kita berkorban adalah agar kita ini untuk buktikan kita yang termasuk apa yang taat apakah tidak. Naam. Oleh karena itu Allah menegaskan dalam firman yang lain, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah Ta'ala, "Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Aku tidak menginginkan dari mereka itu yaitu rezeki atau makanan, dan tidak pula aku menginginkan dari mereka itu agar mereka memberi makan kepada-Ku, yaitu sajian kepada-Ku. Tidak. Innallahu warrazzaq, sesungguhnya Allah dialah Maha pemberi rezeki, dzul quwwatil matin, lagi memiliki kekuatan yang sangat kokoh." Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalil-dalil yang disebutkan tadi menunjukkan kepada kita bahwa ibadah kurban yaitu melakukan sembelihan kurban adalah perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kurban termasuk bentuk ibadah, dan ibadah itu tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang menunjukkan sesembelihannya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh dia telah terjatuh berbuat syirik dan kufur akbar. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang juga perlu ditegaskan bahwa sungguhnya sembelihan korban bukan maknanya kita mempersembahkan makanan kepada Allah Ta'ala. Tidak. Bukan maknanya kita mempersembahkan sesajian kepada Allah Ta'ala. Tidak. Tetapi korban yang kita laksanakan dengan menyembelih hewan dan korban sebagai bentuk yakni mendekatkan diri kita kepada Allah dalam hal ketaatan, kepatuhan di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya kita mengeluarkan harta. Dengan harta yang kita punya, kita diperintah untuk sedekah, kita diperintah untuk berkorban, kita diperintah untuk melakukan ibadah-ibadah dengan harta itu. Kita taat apakah tidak? Inilah suatu cobaan buat kita. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadis, yakni Ka'ab bin Iyad radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dengan sanad yang sahih. Nabi SAW menyatakan, "Inna likulli ummatin fitnah. Wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya tiap-tiap umat itu memiliki fitnah, yakni cobaan, ujian. Dan fitnah yang ada pada umatku, kata Rasulullah, cobaan dan ujian yang ada pada umatku ini adalah ada pada al-mal, harta benda. Yakni dengan harta benda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita, dengan harta benda yang Allah berikan kepada kita, maka itu cobaan, ujian. Kemudian Allah Ta'ala memberikan perintah maupun larangan dengan harta tersebut. Allah perintahkan kita dengan zakat. Allah perintahkan kita dengan sedekah. Allah perintahkan kita dengan infak. Allah perintahkan kita dengan korban. Yang itu semua mengeluarkan harta yang Allah berikan pada kita. Kita taat apakah tidak? Kita mau apakah tidak? Nah, kita benar-benar bisa mengeluarkannya dengan baik ataukah justru kita bakhil dengan harta yang kita punya. Karena itu ma'asyiral muslimin, ibadah kurban adalah ibadah, yakni dengan harta yang kita punya, yang dengan itu merupakan juga ujian buat kita. Sementara kita tahu manusia adalah punya kecondongan, punya kecenderungan dan kecintaan yang berlebihan kepada harta benda, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian adalah sangat-sangat mencintai harta benda dengan sebenar-benarnya, itu yang berlebihan. Nah, itulah sifat manusia, cinta harta. Karena itulah Allah menguji mereka dengan ujian berupa na'am sedekah, dengan infak, dengan berkorban, dan dengan mengeluarkan harta yang kita punyai untuk melakukan ibadah kepada Allah. Mau apakah tidak? Karena itulah Nabi SAW beliau juga bersabda, was-sadaqatu burhanun. Nah, kata beliau bahwa sedekah yang kita keluarkan adalah sebagai bukti. Bukti apa? Bukti atas benar tidaknya iman seseorang. Bukti atas benar tidaknya kesungguhan iman seseorang. Allah perintahkan dia dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah, dengan berkorban, dengan berjihad dan sebagainya. Yang semua itu adalah dengan kita mengorbankan harta dan mengeluarkannya di jalan Allah. Kita mau taat apakah tidak? Kita mau mengeluarkannya ataukah bakhil dan sebagainya. Ini semua merupakan na'am cobaan buat kita. Karena itu ma'asyiral muslimin, Nabi mengingatkan sekali lagi, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya tiap-tiap umat memiliki ujian, memiliki fitnah, memiliki cobaan, yakni cobaan atas keimanannya. Imannya itu benar ataukah tidak? Nah, di antara fitnah yang ada pada umat ini diuji oleh Allah Ta'ala dengan yang namanya al-mal, yaitu berupa harta benda. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita diberi kemampuan, diberi kelapangan rezeki, maka sekarang Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan di bulan yang mulia ini kita semua untuk berkorban, mengeluarkan harta untuk membeli hewan-hewan sembelihan korban. Kita imam apakah tidak? Ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan yang lain dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atun," barang siapa mempunyai kelapangan rezeki atau keluasan rezeki atau kelebihan rezeki, "wa lam yudhi," tetapi dia tidak mau berkorban, "fala yaqrabanna musallana," maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat salat kami. Nah, hadis ini ma'asyiral muslimin disahihkan sebagai ulama Syekh Bani Ta'ala, tetapi dinyatakan dhaif sebagian ulama yang lain, namun sahih secara mauquf, wallahu a'lam bissawab. Wal hadis intinya ma'asyiral muslimin, nah, dalam hadis yang mulia ini sangat sahih, maka Rasulullah SAW mengancam siapa saja yang diberi kelapangan rezeki, diberi kemudahan rezeki, tetapi dia enggan berkorban, tidak mau berkorban, diancam jangan sekali-kali dia mendekati tempat salat kami. Ini merupakan ancaman yang sangat, yang menunjukkan bahwa orang yang punya kemampuan tapi enggan berkorban, tidak mau berkorban, sengaja tidak mau berkorban, dia berdosa karenanya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, para ulama menyatakan bahwa berkorban atau mengeluarkan harta untuk berkorban khususnya di bulan Dzulhijjah ini, ini hukumnya adalah wajib khususnya bagi mereka yang memiliki kemampuan. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan pada kita rezeki, maka jangan segan-segan kita keluarkan untuk fisabilillah, untuk jalan Allah Ta'ala, dan dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang akan Allah Ta'ala terima dari amal ibadah kurban kita nanti bukanlah dagingnya, bukanlah hartanya, bukan yang paling besar dan sebagainya, tetapi nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging sembelihan kurban kalian dan juga darah-darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah, yakni yang diterima Allah Ta'ala dan akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni ketakwaan kalian, ketaatan kalian, kepatuhan kalian di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana juga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam. Perhatikan ya, apa yang Allah perintahkan saat ini kepada kita dengan menyembelih hewan kurban ini belum seberapa. belum seberapa dibandingkan dengan apa yang telah Allah perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim dan juga Ismail alaihi salatu wassalam. Yang mana Allah Ta'ala merintahkan kepada nabinya yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk mengorbankan harta yang paling beliau cintai, yaitu putra satu-satunya yang paling dicintainya, Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Nah, meskipun perintah itu lewat mimpi, dan beliau pun tahu bahwa Nabi mendapat perintah juga lewat mimpi, maka tatkala itu beliau benarkan mimpi itu dan dilaksanakan untuk melaksanakan penyembelihan. Dan Ismail alaihi salatu wassalam, beliau pun juga menerimanya sebagai perintah dari Allah Ta'ala dengan penuh ketulusan. Dan kisahnya disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran sangat-sangat jelas dan gamblang, seperti yang disebutkan dalam surah As-Saffat. Naam, Allah Ta'ala menceritakan di sana, falamma aslama watallahu lil jabil wanajainahu ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahu al-bala'ul mubin fawatainahu bidhibhin 'adzim. Kata Allah Ta'ala, falamma aslama, maka tatkala keduanya, kedua hamba tersebut yaitu Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam telah pasrah, berserah diri kepada Allah, watallahu lil jabin, dan telah yakni membaringkan putranya pada pelipisnya dan siap dipenggal kepalanya, siap disembelih kepalanya. Maka tiba-tiba, wa nadainahu ya Ibrahim, kami panggil dia, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi tersebut, yakni perintah Allah lewat mimpi tersebut. Inna kadzalika najzil muhsinin, sebenarnya demikian itu kami berikan balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Inna hadzalahu wal bala'ul mubin, sesungguhnya ini benar-benar merupakan ujian dan cobaan yang sangat besar. Yang sangat besar, bayangkan, diperintah menyembelih putranya sendiri yang satu-satunya yang dicintainya, itu harta yang paling mahal dan yang paling dicintai oleh seorang itu anaknya sendiri. Tapi beliau ya diuji oleh Ta'ala untuk membuktikan kecintaan beliau. Naam, kecintaan kepada Allah lebih besar ataukah kecintaan kepada keluarga? Ternyata Allah, ternyata Nabi Ibrahim memilih untuk mencintai Allah Ta'ala dan melaksanakan perintahnya meskipun sangat berat. Maka Allah Ta'ala mengatakan, inna hadzalahu wal bala'ul mubin, sesungguhnya ini merupakan cobaan yang sangat besar, yang sangat nyata. Wa fadainahu bidabhin azim, tatkala sudah nyata keduanya orang-orang yang taat kepada Allah, maka kami gantikan sembelian gantikan putranya tersebut dengan sembelian yang sangat besar, yaitu digantikan domba yang besar, sehingga sejak saat itulah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada beliau dan juga kepada kita kaum muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan ibadah kurban sebagaimana apa yang dilakukan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Ma'asyiral muslimin, adapun kita tidak suruh Allah Ta'ala menyembelih anak-anak kita, tidak disuruh menyembelih keluarga kita, tapi kita hanya disuruh menyembelih hewan-hewan kurban dan kita hanya membeli darinya hanya berapa rupiah saja darinya. Oleh karena itu, tatkala kita diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala rezeki, ada kelebihan rezeki, maka jangan segan-segan untuk melaksanakan perintah tersebut berapapun biayanya, berapapun mahalnya. Kalau kita mentaati perintah Allah Ta'ala untuk kurban dan kita punya harta untuk itu, maka hendaknya kita laksanakan dengan sebaiknya, ma'asyiral muslimin. Karena sesungguhnya apa yang kita punya belum seberapa dibanding dengan perintah Allah Ta'ala kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena itu sekali lagi kami ingin tekankan pada hadirin sekalian, mari kita berkorban, kita laksanakan ibadah korban nanti dengan sungguh-sungguh. Kita yang punya harta jangan segan-segan mengeluarkannya. Kenapa kita beli HP mampu yang harga jutaan rupiah, kita beli laptop mampu, kita beli tab mampu, dan kita beli apa saja yang kita senangi mampu, kenapa untuk berkorban tidak mampu? Karena itu ma'asyiral muslimin, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan pada kita untuk korban, untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Hadirin jamaah salat jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, sekali lagi kami ingatkan bahwa Allah menguji kita dengan harta, dan terkadang orang yang punya harta tatkala diuji dengan perintah zakat, sedekah, infak, dan juga mengeluarkan harta baik itu yang sifatnya wajib maupun sunnah, maka muncul bakhil, muncul kikirnya, muncul meditnya sehingga enggan dan berat untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala tersebut. Maka mengingatkan ma'asyiral muslimin dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 180 tentang hal ini. Allah Ta'ala mengatakan wala tahsabanna alladziina yaqfuluna bima aatahumullahu min fadli huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum, kata Allah. Maka janganlah orang-orang yang bakhil itu mengira bahwasanya apa dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka lalu dia berbuat bakhil lantas hal itu lebih baik bagi mereka. Tidak, bahkan hal itu lebih jelek bagi mereka. Saya tahu aku naman ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, kata Allah. Maka nanti pada hari kiamat, harta yang dia bakhilkan tersebut kami akan kalungkan dia di lehernya pada hari kiamat sebagai bentuk penghinaan kepada mereka. Walillahi miratus samawati wal ard, dan milik Allah lah segala warisan yang ada di langit maupun di bumi ini. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang kalian perbuat. Maka ma'asyiral muslimin, dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala mengingatkan dan mengancam kepada orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir, orang-orang yang kikir dengan hartanya. Dia punya harta tapi enggan untuk beramal soleh, enggan berinfak, enggan bersedekah, enggan berkorban dengan hartanya, juga enggan untuk melaksanakan kegiatan apa saja fi sabilillah. Maka ma'asyiral muslimin diancam dengan ayat tadi. Maka sungguh kebakhilan itu akan merupakan kejelekan yang Allah Ta'ala akan azab orang pelakunya dengan perbuatannya tersebut di akhirat nanti. Adapun ma'asyiral muslimin, ketahuilah pula bahwa harta yang kita infakkan fi sabilillah, harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan fi sabilillah, termasuk untuk berkorban, untuk melaksanakan ibadah korban ini, maka ketahuilah harta yang kita keluarkan tidak akan sia-sia. Tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti dan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Saba ayat 39. Allah menyatakan, وَمَا أَنْفَقْتُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ, dan apa saja harta yang kamu keluarkan berupa sesuatu kebaikan, maka Allah Ta'ala pasti akan menggantinya. Nah, harta yang kita infakkan, harta yang kita keluarkan fisabilillah, apapun bentuknya, sekecil apapun, selama dia ikhlas mengharap wajah Allah Ta'ala, yukhlifu, bahwa yukhlifu, maka Allah akan menggantinya. Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah adalah zat yang sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, dan masih banyak ayat-ayat yang demikian yang menyuruh kita untuk berinfak, dan infak yang kita keluarkan tidak akan sia-sia, termasuk kurban yang kita keluarkan. Bahkan Nabi SAW menyatakan, ma naqasat shadaqatun min mal, bahwasanya harta itu tidak akan berkurang apabila kita sedekahkan. Iya, artinya sedekah itu tidak akan bisa mengurangi harta yang kita punya. Meskipun zahirnya harta kita berkurang sekian, tapi sesungguhnya akan bertambah-tambah barakahnya, bertambah-tambah balasan dan pahalanya, dan Allah akan mengganti yang lebih besar daripada itu. Silakan buktikan masalah ini. Dan banyak orang-orang sukses dalam urusan dunia dan yang lain dalam urusan agama, mereka banyak sedekah, berinfak, semakin Allah jadikan banyak hartanya. Nah, karena yakin dengan ayat-ayat seperti tadi. Karena itu ma'asyiral muslimin, Allah sekarang perintahkan kita di bulan Dzulhijjah untuk berkorban. Keluarkan harta untuk korban. Jangan kita segan-segan, jangan kita merasa enggan, apalagi bakhil, kikir, dan merasa rugi dengan kita mengeluarkan harta. Nah, tidak ada ruginya, tidak ada sia-sianya. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani Allah, kami ingatkan, mari kita berkorban. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kita untuk berkorban. Kemudian yang juga perlu kita ingatkan, bahwa sungguhnya dalam berkorban, maka Rasulullah berikan bimbingan. Di antaranya adalah bahwa satu rumah tangga, satu keluarga cukup satu ekor kambing saja. Tidak usah banyak-banyak. Bukan kemudian satu keluarga, misalnya itu anaknya korban sendiri atas nama dia, bapaknya korban sendiri atas nama dia, istrinya korban sendiri atas nama dia. Tidak demikian. Korban menurut Rasulullah SAW. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Atha bin Yasar dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat Nabi, kaifa kanati dhahaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sih korban yang biasa dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu? Kata beliau, faqala kana ar-rajulu yudhahi bisyatin anhu wa an ahli baitihi wa bayakuluna wa yut'amuna. Nah, di zaman dahulu, di zaman Rasulullah SAW, maka seseorang dia berkorban dengan seekor kambing atas nama dia, kemudian keluarganya untuk satu anggota keluarganya semuanya. Maka dia mengambil, dimakan dari hewan korban tersebut dan juga disedekahkan sebagian untuk kaum muslimin. Nah, seperti itu. Satu rumah tangga, usahakan satu korban. Ya, bagi yang mampu. Nah, jadi menunjukkan apa? Kata Imam Syaukani dan juga para ulama lain. Maka meskipun dalam satu rumah tangga itu banyak keluarganya, kalau dia mengeluarkan satu ekor kambing sudah cukup. Ya, dalam hal ini. Nah, dan ini menunjukkan bahwa korban itu secara asal satu ekor kambing satu jiwa. Namun kalau satu keluarga, maka cukup satu ekor kambing pula. Itu satu jiwa tersebut bersama dengan seluruh anggota keluarganya. Dan ini menunjukkan tidak ada patungan dalam urusan kambing kecuali satu orang atau satu keluarga saja. Maka kalau di sekolah terkadang diadakan, di kampung-kampung diadakan urunan korban kambing 10.000, 10.000, 15.000. Tidak ada contoh semacam ini. Ini bukan korban namanya, tapi latihan korban. Tidak ada nilai korban sedikit pun. Korban itu satu keluarga, satu jiwa. Satu keluarga, satu ekor kambing, begitu. Ya, atau satu jiwa, satu ekor kambing. Nah, tidak ada patungan. Tapi kalau patungan yang dibolehkan, khusus untuk sapi maupun unta. Yang mana disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, amarana Rasulullah SAW, ya, ay an nashtaraka fil ibli wal baqar kullu sab'atin minna fi butnih. Rasulullah pernah menyuruh kami untuk bersekutu dalam hal korban, yaitu dengan sapi ataupun dengan seekor unta, yaitu masing-masing dari 7 orang. 7 orang, itu untuk sapi ataupun untuk unta. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu riwayat Muslim dan sanadnya sahih. Karena itu ma'asyar muslimin, ini adalah korban yang dari Rasulullah, sehingga kalau bisa satu rumah tangga, misalnya dia ada bapaknya, ada menantunya, ada keluarganya di situ, hidup satu rumah yang keluarga besar misalnya, maka berkorban urunan tidak apa-apa kalau satu keluarga dalam satu rumah. Satu ekor kambing cukup begitu. Ya, kalau lebih daripada itu boleh-boleh saja, tapi tidak wajib. Ya, yang wajib satu keluarga, satu kambing yang mampu untuk itu. Begitu. Adapun kalau sapi, urunan dari yang lainnya, yaitu dengan 7 orang kaum muslimin, ya. Demikian pula untuk ontanya. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang terakhir yang juga kami ingatkan ma'asyiral muslimin, na'am, jangan lupa besok sehari sebelum Idul Adha pada tanggal 9 Zulhijjah khususnya, itu disebut dengan hari Arafah, di mana para jamaah haji saat itu mereka wukuf di Arafah. Dan bagi mereka kaum muslimin yang tidak sedang berhaji disunnahkan, perhatikan, disunnahkan untuk berpuasa sunnah, yaitu puasa Arafah. Yang Rasulullah menyebutkan fadilahnya, keutamaannya sangat besar, dan ini tidak boleh kita sia-siakan. Disebutkan dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala meriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, na'am, Rasulullah pernah bersabda, siyamu yawmi Arafah ahtasibu ala Allahi ayyukafira sanatal ladhi na'am qablahu wasanatallati ba'dah. Puasa hari Arafah, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, na'am, agar dengannya akan dihapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan juga dosa-dosa setahun yang akan datang. Dalam riwayat yang lain, su'ila Rasulullah SAW an shaumi Arafah. Rasulullah pernah ditanya tentang puasa hari Arafah, jawaban beliau, yukafiru sanatal latil madiyah wal baqiyah. Nah, akan bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Wallahu a'lam. Inilah fadilah dan keutamaan puasa hari Arafah. Karena itulah besok ada kesempatan, kita tidak punya halangan, kita tidak sakit, kita tidak berpergian jauh, maka ma'asyiral muslimin, laksanakan puasa Arafah. Karena fadilahnya besar, kita semua tentu ingin dosa-dosa kita setahun yang lalu, bahkan setahun yang akan datang yang belum kita lakukan, itu diampuni Allah Ta'ala. Nah, diberikan ampunan Allah Ta'ala, menunjukkan fadilah yang sangat besar, tapi jangan kita sia-siakan. Nah, ma'asyiral muslimin, ini saja khutbah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita agar kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, terutama ibadah korban nanti dan juga ibadah-ibadah lain yang terkait di dalam bulan Zulhijjah ini, demikian pula ibadah-ibadah lain. Dan juga semoga Allah Ta'ala jauhkan kita dari fitnah di dunia ini, baik fitnahnya harta, fitnahnya wanita, fitnahnya kekuasaan dan yang lainnya, yang itu akan semua merusakkan agama kita. dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah luruskan kita, istiqomahkan kita sampai akhirnya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lamu bissawab. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, aqimish shalah.